investasi waktu kita. Bagaimana kita membelanjakan uang kita. Bagaimana kita menggunakan talenta yang Tuhan anugerahkan. Dan bagaimana nilai-nilai dalam hidup kita. Itulah yang akan menentukan apa yang akan kita lalui. Itu dikatakan oleh Rick Warren. Ketika orang mengatakan bahwa saya akan menghabiskan waktu saya dengan dia, berarti saya akan mencurahkan sepenuh hati apa yang saya bisa berikan untuk dia. Ketika orang mengatakan aku akan menghabiskan uangku untuk membelanjakan ini atau untuk membeli itu, dia akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan itu. Dan ketika orang mengatakan aku akan menggunakan talentaku untuk sesuatu hal, dia akan berlatih mati-matian supaya dia bisa menyajikan atau menampilkan talenta yang dia miliki. Itu yang dikatakan oleh Rick Warren. Apa mimpi kita ketika di tahun 2014 yang lalu? Ya, 2013 berarti ya, Desember masuk ke 2014. Apa mimpi kita? Apa yang kita punya tekad di hadapan Tuhan? Dan bagaimana ketika kita coba sekarang melihat, tercapaikah Tuhan? Betulkah perjuanganku sudah sangat maksimal untuk mendapatkan itu? Kalau kita lihat dalam perjalanan hidup kita, ada sesuatu yang dinamakan masalah. Yang tidak perlu kita undang, dia selalu datang. Kadang-kadang dia waiting list. Belum kelar ini, situ udah nunggu. Ibarat restoran ya, kalau di tempat Pak Yanto sama Bu Mer gitu ya. Belum tamunya kelar, udah nunggu tuh di depan. Nah itu masalah begitu tuh. Ya, masalah itu gak perlu kita undang. Nah masalah dalam hidup kita sepanjang tahun 2014 hanya dua. Apakah membuat kita menjadi jatuh, menjadi down? Atau yang kedua, masalah membuat kita menciptakan terobosan-terobosan baru. Di dalam analisa SWOT, ya kalau di dalam ilmu manajemen ada analisa SWOT, strength, weakness, ya, opportunity dan threat. Bagaimana ketika kita melihat ancaman menjadi atau bisa diciptakan menjadi peluang? Bagaimana ketika T, threat itu, ancaman itu justru bisa menciptakan peluang dalam hidup kita? Itu yang hebat. Ya, banyak orang ketika terjadi PHK besar-besaran, ketika terjadi masalah dalam ekonomi kita 98, pengurangan tenaga kerja. Bahkan banyak orang yang di PHK walaupun usianya masih muda. Tapi di situ hanya sedikit orang yang mampu merubah threat tadi, T tadi, menjadi O, opportunity. Menjadi kesempatan, menjadi peluang. Nah inilah sebetulnya dalam hidup kita. Bagaimana masalah itu justru menciptakan terobosan-terobosan baru yang kita gak pernah pikirin. Eh ternyata saya bisa loh, ternyata saya mampu loh. Ya, itulah masalah dalam hidup kita. Tapi ada juga orang yang ketika punya masalah, dia justru terjatuh. Dia patah arang, bahkan dia marah sama Tuhan, dia lari, dia gak mau lagi. Apakah Tuhan betul ada dalam hidupku? Nah sehingga kalau kita katakan, biarlah setiap pertarungan dalam hidup kita, battle dalam hidup kita, pertarungan dalam hidup kita, membuat kita semakin baik, better, bukan semakin pahit, atau kepahitan, akar pahit kalau orang bilang. Itulah sebetulnya bagaimana kita memandang diri kita ketika kita menghadapi masalah. Ada satu film yang dinamakan berjudul Eight Below ya. Film ini tentang 8 anjing penarik kereta salju yang mengabdi kepada sang tuan gitu ya. Satu kali pada saat salju sangat lebat, si pemilik kereta salju ini sudah enggak tahan gitu ya. Dia katakan bahwa Tuhan, inilah akhir hidup saya. Saya enggak akan bisa bertahan di salju yang sangat lebat ini. Tapi tiba-tiba ada balat bantuan, satu helikopter datang menjemput si shepherd ini, shepherd namanya, si pemilik anjing penarik kereta salju. Tapi cuma dikatakan begini, di helikopter ini hanya muat satu. Sementara kau punya anjing 8 yang menarik kereta, enggak mungkin. Jadi anjing-anjing yang 8 ini harus kau tinggalkan, hanya kamu yang bisa kami angkut untuk kami selamatkan. Nah film ini menceritakan perjuangan si anjing penarik kereta tadi. 8 ekor anjing, bagaimana dia survival menghadapi hidup. Mereka saling tolong. Mereka saling melihat bahwa ketika temannya hampir tergelincir, mereka bisa tarik begitu ya dengan ala anjing begitu ya, dengan gaya anjing mereka. Nah di situ dikatakan perjuangan hidup seperti itulah. Ketika sekeliling kita sudah enggak mampu lagi melihat, tidak bisa lagi menolong, di situ ada kekuatan yang dimiliki oleh setiap manusia. Kalau kita percaya di dalam film itu memang anjing-anjing 8 itu memiliki kekuatan untuk survive yang luar biasa, kita percaya. Kita juga punya penolong yang lebih dari diri kita, yaitu Allah dalam hidup kita. Kalau kita mau jujur, Mungkin hidup kita seperti itu. Kita menghadapi masalah. Kita udah tahu gak mungkin saya bisa bertahan di badai salju kehidupan saya. Tapi toh anjing-anjing delapan tadi bisa selamat. Apalagi kita. Jim Redmond tadi menggambarkan Allah yang setia. Yang menemani anaknya ketika anaknya masuk di dalam permasalahan. Bapa di duniawi aja seperti itu. Apalagi Bapa di sorga dalam hidup kita. Kita bersyukur punya Allah yang setia dalam hidup kita. Menjalani hidup bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Menjalani hidup butuh hikmat dari Tuhan. Karena itulah tema pada pagi ini bicara mengenai hikmat mengevaluasi hidup. Kalau tidak salah minggu depan juga hikmat ya untuk tahun baru ya. Jadi butuh hikmat. Apa sih sebetulnya hikmat itu? Hikmat ada menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KUBI ya. Hikmat adalah kebijakan atau kearifan. Mampu memandang segala sesuatunya menurut sudut pandang Allah, kalau Alkitab bilang begitu. Bagaimana mampu mengevaluasi hidup, bagaimana mampu bercermin dalam hidup kita menurut sudut pandang Allah kalau dalam kekristenan. Bersifat praktis, hikmat itu bersifat praktis. Dia bukan dugaan filosofis, bukan hanya sekedar meraba-raba, bukan hanya sekedar bicara sebatas wacana. Dia bukan mistik yang dirasa-rasa. Kayaknya, sepertinya, saya kok begini, saya kok begitu, gitu ya. Dia juga bukan sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa diungkapkan. Tapi bagaimana hikmat itu bergantung penuh kepada Allah. Allah yang memampukan kita, memberikan kita hikmat. Jadi kalau saya katakan, hikmat itu adalah bicara tentang etika hidup kita sehari-hari. Mengarahkan orang untuk bertindak kepada sesuatu yang lebih baik. Itulah hikmat. Kalau kita bisa menjalani hidup kita dengan berhikmat, itu bukan karena kekuatan kita. Itu Allah yang memampukan. Sama seperti Salomo, ketika dia minta hadiah dari Tuhan, begitu ya, Tuhan memberikan apa yang dia inginkan, yang dia minta hikmat. Luar biasa ketika orang memiliki hikmat, kekayaan bisa pergi, ya, umur panjang bisa pergi, tapi hikmat itu akan menetap dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, bicara hikmat, bahwa hidup kita dibatasi oleh yang namanya waktu. Waktu siapa? Waktunya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka sama-sama. Mazmur 90 ayat 4-6 dan ayat 10-12. Kita mau baca bersama-sama. Mazmur 90 ayat 4-6 ayat 10-12. Yang wanita baca ayat yang genap, 4-6 wanita yang genap. Yang pria membacakan ayat yang ganjil ya. 4-6, 10-12. Yang wanita lebih dahulu ya, Mazmur 90. 2-3. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ayat 10. Masa hidup kami, masih yang perempuan, ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 12 kita baca bersama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika Musa menuliskan ini di dalam kitab Mazmur, kita belajar bagaimana konsep yang Allah canangkan, yang Allah karyakan dalam hidup Musa. 120 tahun usia yang Tuhan percayakan dibagi dalam 3 fase. 40 tahun pertama, Musa ada di dalam kehidupan istana. Disitulah dia merasa dia memiliki segalanya. Usia 40 tahun yang kedua sampai usia 80 tahun, dia menjadi seorang penggembala. Dan disitulah dia mulai berpikir, dia mulai merasa bahwa dia tidak punya apa-apa. 40 tahun pertama dia merasa dia punya segalanya karena dia putri angkat Firaun. Ya film Exodus ya yang sekarang lagi diputar begitu ya. Lalu 40 tahun kedua, usia sampai 80, dia merasa bahwa dia enggak punya apa-apa, terhilang segala sesuatunya. Dan 40 tahun fase yang ketiga sampai Tuhan memanggilnya pulang. Disitulah dia belajar bahwa Tuhan adalah segalanya dalam hidup dia. Nah disinilah dia menuliskan kata-kata hikmat. Bagaimana kita belajar melihat bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan itu adalah pertolongan Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami Tuhan, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itulah hikmat. Melihat dan menyadari bahwa kematian adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat ditolak. Ketika ulang tahun, doa setiap orang pada yang berulang tahun adalah umur panjang. Ya, happy birthday to you, panjang umurnya. Kalau diralat pasti orang gak mau, ayo dong nyanyi panjang umur dong, ya, supaya umurnya panjang. Setiap orang punya mimpi seperti itu setiap berulang tahun. Tapi sadarkah Bapak Ibu, ketika jatah hidup kita semakin berkurang, disitulah kenyataan yang tidak bisa kita tolak, kematian. Secara jasmani, kematian ada. Dan itu menunggu kita, tinggal kapan giliran kita. Dan waktu kita bicara mengenai waktu tadi, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia dan sama setiap orang, 24 jam. Sehingga banyak orang berkata, andai waktu bisa diputar kembali, aku akan memilih menjadi ini. Andai waktu bisa diputar kembali, aku tidak akan melakukan ini. Setiap orang punya kalimat pasti seperti itu. Penyesalan di akhir. Ya, kalau di depan perencanaan namanya, bukan penyesalan lagi. Nah bagaimana kita melihat orang mengatakan begini, time is money. Waktu adalah uang. Bahkan orang seringkali juga mengatakan, enggak, waktu itu adalah gold, emas. Waktu adalah emas, begitu berharganya. Kalau kita naik mikrolet tuh ya, di pintu mikrolet ada ya. Anda butuh waktu, kami butuh uang. Makanya mereka suka-sukanya aja kan. Yang penting slap-slap-slap nyampe gitu. Yang penting nyampe kan gitu ya. Anda butuh waktu, kami butuh uang. Jadi artinya semua orang menyadari waktu itu berharga sekali. Ya, time is money, time is gold. Tapi kalau kita bicara lagi sebetulnya, uang, emas, waktu. Mana yang lebih berharga? Waktu. Kenapa berharga waktu? Waktu enggak bisa kita tambah. Uang bisa. Cek rekening Bapak Ibu. Ada uang masuk gitu ya. Ada bonus ya. Atau ada THR. Tapi coba waktu. Bisa ditambah. Waktu enggak pernah bisa ditambah. Kita mau berdoa seperti apapun. Kita punya uang sebanyak apapun. Kita mau beli waktu. Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Bahkan ada satu film, saya lupa judul filmnya apa, itu bicara mengenai orang-orang di akhir zaman gitu ya, bahwa yang dibutuhkan orang adalah nyawanya, waktunya. Jadi ketika dia mau beli, dia mau lapar, dia mau roti, dia bilang, saya mau roti yang kamu punya. Orang bilang, oke, saya akan kasih roti itu sama kamu, tapi tuker jatah hidupmu. Jadi ada seperti jam ditempelin begitu ya, di tangan yang beli, nah, berpindah ya, 1 tahun. Nah berarti kau bayar dengan 1 tahun, aku bertambah muda 1 tahun. Ya, lalu kita jalan-jalan lagi, kita lihat, ih bagus nih tasnya nih, saya mau beli tas nih. Saya tanya, berapa tasnya? Tuker dengan masa hidupmu 2 tahun. Oke, deal. Nah, tukeran lagi bayarnya pakai uang itu, uang waktu. Sehingga yang jual barang itu terus bertambah. Dan muka dia setiap kali dia tempelkan ini jadi agak mudaan gitu ya. Tergantung. Kalau dibayarnya 5 tahun, ya makin muda 5 tahun begitu. Nah, di situ dikatakan begitu pentingnya waktu. Sampai orang tuh kejar-kejaran supaya dapat sesuatu yang namanya waktu. Ayo, saya mau jual ini nih, tapi tuker sama waktu, mau enggak? Begitu. Dan itu yang terjadi, waktu yang orang buru karena orang membutuhkan itu dalam hidupnya. Waktu kehidupan yang setiap orang buru. Ya. Nah itulah dalam hidup kita sekarang, kita sudah melewati 2014. Saya sendiri gak tahu berapa jatah hidup saya, tapi berarti sudah mulai berkurang lagi memasuki tahun yang baru. Nah kalau bicara mengenai menghitung hari, di gambar itu mungkin kalau bisa kita lihat dengan jelas ya, wajah orang yang sama, waktu dia kecil, dia imut-imut banget ya. Lalu dia meranjak, dewasa, menjadi ibu-ibu, sampai dia menjadi oma. Itulah menghitung hari. Menyadari bahwa betapa sedikitnya, betapa terbatasnya waktu yang kita punya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, lantas kita berpikir, ah gak usah sekarang, nanti aja. Belum tentu kita punya waktu yang sama. Ya gak usah sekarang lah nolong orang, nanti aja lah. Saya sendiri butuh ditolong kok. Apakah masih punya waktu untuk nolong orang kita nanti? Belum tentu kita punya. Karena waktu yang kita miliki terbatas. waktu yang kita miliki sedikit. Dan yang kedua, menghitung hari, mengevaluasi hidup kita. Evaluasilah hidup yang sudah kita jalani. Waktu yang sudah dijalani, kalau Paulus bilang, tebuslah kembali. Jadi evaluasilah hidup kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita? Apakah kita hidup dengan sangat baik ataukah kita hidupnya sangat tidak baik? Kita yang tahu. Karena pada saat tahun Desember kemarin 2013, kitalah yang membuat resolusi. Kitalah yang membuat janji sama Tuhan. Dan yang tahu berhasil atau tidak, hanya kita sendiri. Itulah mengenai waktu. Ya. Bagaimana kita melihat bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, bagaimana kita menjalaninya? Bapak Ibu, ada suatu fabel, ya, kisah tentang binatang, bicara mengenai Esof, gitu, seorang budak yang bijaksana. Dia bilang begini, manusia dalam hidupnya itu ibarat mempunyai dua kantong, seperti kanguru gitu ya, kanguru ya. Nah, kantong yang di depan itu untuk mengisi kebaikan diri kita sendiri. Ya, kantong di depan itu mengisi kebaikan diri kita sendiri. Dan isinya bukan hanya kebaikan kita sendiri, kesalahan orang lain juga di kantong itu. Di kantong depan, ya. Di kantong belakang itu isinya adalah kebaikan orang lain dan kejelekan kita. Jadi dua kantong dalam hidup kita, yang depan adalah kantong tentang kebaikan diri kita sendiri dan kesalahan orang lain, yang di belakang adalah kantong kebaikan orang lain dan kesalahan kita. Apa sih maksudnya? Menurut Esof dia bilang begini, manusia cenderung mengingat kebaikan diri dia, makanya dia letakkan di depan. Manusia cenderung mengingat keburukan orang lain, dia juga letakkan di depan. Tapi manusia cenderung melupakan kebaikan orang lain dan kejelekan dirinya sendiri, makanya dia letakkan di belakang. Januari juga begitu, arti kata Januari dari kata Janus, yaitu bagaimana satu topeng yang mukanya dua, satu menghadap depan, satu menghadap belakang. Makanya nama Januari dari kata itu. Apa arti dari Janus itu? Janus menggambarkan bagaimana ketika kamu menatap hidupmu ke depan, kamu gak bisa terlepas dari masa lalumu yang di belakang. Itu arti kata Januari. Kenapa Januari menjadi bulan pertama di dalam tahun kalender kita? Ya, itu dari katanya Januari. Jadi ketika kita menatap ke depan, kita gak bisa lepas dari masa lalu kita. Karena masa lalu gak bisa kita hilangkan. Ya, tapi tetap kita harus belajar menatap ke depan. Masa lalu ibarat spion. Kalau kita nyetir, ya, masa depan kaca yang di depan itu. Karena sesekali saja kita lihat spion kan. Kita nyetir kan setiap lihat spion terus. Kan enggak kan? Hanya sesekali kalau dibutuhkan. Ah, itulah masa lalu. Ya, itu dari kata Janus Januari. Ya. Nah, yang berikutnya adalah Bapak Ibu. Kalau saya mau bagikan kepada Bapak Ibu adalah seperti ini. Manusia sangat pintar menghitung. Apa sih yang dihitung oleh manusia? Manusia itu pintar ngitung uang. Saya ingat kalau Bu Mer cerita. Ya, ada satu pekerjaannya di tempat Bu Mer, gak bisa baca tulis ya Bu Mer ya, tapi ngitung uangnya jago ya. Gitu ya. Bu Mer cerita sama saya, kita sampai geli ketawa gitu ya, dia gak bisa baca loh Eva, nulis juga aduh begitu, tapi ngitung uangnya jago, 100 perak aja kurang dia bisa komplain. Tuh, bayangin, orang buta juga begitu kan, betul gak? Dia kagak bisa lihat, tapi dia tahu tuh uang yang berapa dibayarnya, pelit kata dia kalau dibayarnya kurang. Makanya sekarang kan di dalam uang kita rupiah ada yang braille-nya ya, timbul ya. Nah, itu untuk menolong orang buta. Kita bayar berapa tuh? 10.000, 20.000, apa 5.000 gitu. Yang kedua, manusia pintar apa? Menghitung kebaikan dirinya. Dia punya list yang sangat panjang tentang kebaikan diri dia. Dan yang ketiga, manusia pintar menghitung kesalahan dan kejelekan orang lain. Di rapotnya itu panjang banget, ingat banget. Nah, tiga hal nih dalam hidup kita tanpa kita sadari, kita pun ada di situ. Belajar mengevaluasi hidup ternyata tidak mudah ya. Karena itulah yang kita akan hitung dan seringkali kita lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada tiga cara bagaimana kita beroleh hati yang bijaksana yang tadi kita baca sama-sama di Mazmur. Cara pertama adalah kita menyerahkan hati kita untuk diajar oleh Tuhan. Bagaimana hidup kita serahkan pada Tuhan, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita menghitung hari-hari kita. Melihat bahwa hari-hari itu adalah hari yang jahat, hari-hari yang kita harus lalui, tapi di situ juga ada rambu-rambu yang mesti kita ingat. Tidak mudah menjalani hidup. Makanya orang mengatakan ketika orang memutuskan untuk menikah, orang memutuskan untuk berumah tangga, di situ akan diingatkan. Tidak mudah menjalaninya. Yang ketiga, memiliki tujuan dalam hidup ini. Apa tujuan hidup kita? Banyak orang kalau ditanya, apa tujuanmu hidup? Gak tahu saya. Gak usah ditanya itu. Ketika orang sedang skripsi, sedang sidang nih, begitu lulus saya salam mereka, saya tanya, habis ini kamu mau ngapain habis udah lulus? Gak tahu bu, bingung, ngapain ya bu kira-kira? Bayangin tuh, dia udah sidang tuh, udah dinyatakan sarjana ekonomi. Tapi ditanya, kamu mau ngapain? Kamu mau jadi apa? Gak tahu bu, saya juga masih bingung, nanti deh bu. Nah, dia pun gak tahu kuliah di fakultas ekonomi mau ngapain, yang jelas kan gak bisa jadi dokter kan, gitu loh. Ya. Nah, banyak hal dalam hidup kita juga kita begitu. Mau ngapain kamu dalam hidup kamu? Tahu. Lantas ketika Tuhan menciptakanmu ada di dalam hidup ini, kamu mau ngapain? Ya, gak tahu juga deh. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita tidak menyadari apa tujuan hidup kita pun akan sembarangan. Karena kita gak tahu mau kemana kita, menuju kepada apa. Derek Redmond tadi, dia tahu ketika dia berlari, dia tahu, ini loh yang saya mau capai, ini loh garis finishnya. Dia matanya tertuju ke sana. Makanya di Korintus kan, Paulus mengingatkan itu kan, setiap orang akan bertanding dalam hidupnya, menuju kepada apa? Tujuan di depannya. Kalau kita, apa tujuan kita? Panggilan sorgawi itu. Bagaimana kita berlari ya dalam hidup kita. Ya. Belajar untuk melihat bahwa inilah realitas hidup kita. Kita bukan hidup di mimpi. Makanya ketika mimbar ditutup, kalau hari Minggu ya, pasti ada kalimat, seringkali pendeta mengatakan atau guru Injil mengatakan, kembalilah ke dalam kehidupanmu masing-masing. Karena hidup kita adalah realitas. Hidup bukan di awang-awang. Hidup bukan teori, mesti begini, begitu. Kenyataanmu bagaimana, itu yang penting. Itulah hidup. Kita bukan hidup di dalam mimpi. Ya, kembalilah kepada hidupmu masing-masing. Nah, waktu kita bicara lagi, bagaimana ketika kita punya masalah? Bagaimana kita bisa menemukan jawaban dari masalah kita? Banyak orang ketika punya masalah, mereka mengatakan, ya, aku punya masalah berat, bu. Ibu gak ngerasain sih kayak aku. Siapa bilang hidup gak punya masalah, Bapak Ibu? Hidup semua punya masalah. Kapan kita gak punya masalah? Ketika RIP, rest in peace. Makanya orang katakan ketika meninggal, pergi dengan damai. Ah, itu gak ada masalah. Kalau kita bilang, ah, saya gak mau punya masalah, ya tunggulah gelar kita tambah RIP di depannya. RIP. Nah itu gak ada masalah lagi. Mau masalah apa lagi? Tapi hidup akan penuh dengan masalah. Dan bagaimana kita menjalani masalah dalam hidup kita. Dan waktu kita bicara mengenai masalah, waktu kita mengevaluasi hidup kita, ingatlah, inilah yang Allah berikan dalam hidup kita. Di hadapan Allah. Ingatlah Bapak Ibu, di hadapan Allah kita tuh cuma debu. Di hadapan Allah kita seperti suatu giliran jaga malam. Itu yang tadi kita baca di ayat 4. Di hadapan Allah manusia itu adalah seperti mimpi. Kalau kita tertidur bagus, tapi begitu kita bangun hilang pada saat itu. Gak mungkin mimpi kita bawa jalan. Dan manusia hidupnya adalah seperti rumput yang pagi berkembang dan sore lisut atau layu. Terbatas bukan? Inilah hidup kita. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, inilah hidup kita. Berapa kekayaan yang kita punya? Berapa gelar yang kita punya? Gak bisa menjamin bahwa usia kita lebih panjang dari orang lain. Gak bisa. Dan bagaimana ketika kita menjalani hidup kita? Kalau pemazmur katakan, kalau dalam mazmur tadi dikatakan, selama 70 tahun, lalu kamu dapat bonus lagi 10 tahun kemungkinannya. Apa yang kamu alami dalam hidupmu? Hanya kesusahan, hanya kemalangan, sakit penyakit. Bonus bertambah dari sisi usia. Tapi yang kita rasakan bukan lagi kebahagiaan. Tapi ya itu bonus-bonusnya plus-plusnya. Asam urat tinggi, kolesterol, diabetes, dan teman-temannya diundang semua di tubuh kita. Mau tidak mau. Ya, kita akan mengalami. Tapi kalau misalnya ada yang sehat, kayak Pak Pane gitu. Ih, saya mah sehat Bu Iva, puji Tuhan ya Pak ya. Kalau gak ada penyakit ya. Tapi kalau usia-usia 40-an aja seperti saya juga sudah ada gitu ya. Kolesterol ya. Ada yang mungkin diabetes. Kayak teman saya meninggal usia 32. Meninggalnya jantung. Kapan meninggalnya? Di mobil pada saat perjalanan mau ke Anyer. Ya, 32 tahun meninggal karena jantung. Lalu orang bilang, berarti gak harus nunggu sampai tua ya. Baru kena jantung. Enggak perlu nunggu. 32 tahun. Dia sudah Tuhan panggil pulang. Itulah hidup kita. Dan apa yang mau kita renungkan pagi hari ini? Mengevaluasi hidup kita. Saya mau kita merenungkan empat bagian. Yang pertama, apa kesusahan dan kesenangan yang pernah kita lalui? Ingatlah Bapak, Ibu, Saudara, di 2014 ini ada kesusahan. Tapi di balik itu ada kesenangan. Ada air mata yang menetes. Tapi ada sukacita yang melalui hari-hari kita. Kita bersyukur untuk hal itu. Yang kedua, apa yang mau kita renungkan, kita evaluasi? Berapa lamanya kehidupan kita? Kalau hari ini kita masih diberi nafas kehidupan, itu adalah anugerah Tuhan. Berarti ada yang harus kita kerjakan. Sepanjang nafas masih Tuhan berikan, masih ada PR kita di bumi ini. Memiliki hidup yang bernilai, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan kita dalam hidup kita masing-masing. Yang ketiga, evaluasilah kualitas hidup kita di mata Tuhan. Manusia bisa menilai kita hebat. Manusia bisa menilai kita sungguh luar biasa. Tapi hanya Tuhan yang bisa menilai kemurnian hati kita. Betulkah pelayanan kita? Murnikah pelayanan kita? Betulkah ketika engkau melayani Tuhan, engkau tidak berpamrih? Hanya Tuhan yang tahu kualitas hidup kita. Dan yang keempat, bagaimana kehendak Tuhan dalam hari-hari hidup kita selama kita di dunia? Di Petrus ini diingatkan, seringkali orang berkata bahwa Tuhan akan datang kedua kalinya, itu hanya bohong. Sesungguhnya Tuhan tidak menunda, Dia hanya memberi kesempatan buat kita, untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Itu sebetulnya. Orang bilang Tuhan mau datang kedua kali, bohong aja. Natal adalah ketika Tuhan datang yang pertama, sebagai bayi Natal itu. Tapi yang Natal sejati itu, terus ada dalam hidup kita sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua. Dia bukan lagi sebagai bayi yang lemah. Dia bukan lagi sebagai seseorang yang butuh pertolongan, diasuh, dirawat. Tapi dia akan menjadi hakim dalam hidup kita. Itulah yang akan kita nantikan. The second coming, kedatangan Tuhan yang kedua. Inilah yang kita akan evaluasi dalam hidup kita masing-masing. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Bapak, Ibu, orang hebat tidak pernah dihasilkan dari kemudahan-kemudahan. Orang hebat dihasilkan dari kesenangan, dari tantangan hidupnya. Orang hebat dihasilkan dari perjuangan-perjuangan hidupnya. Dan orang hebat selalu dibentuk di dalam kesulitan itu. Dia belajar menjadi pribadi yang tangguh. Dia belajar menjadi pribadi yang tahu artinya bergantung sama Tuhan. Dia belajar artinya bagaimana harus meneteskan air mata. Itulah orang hebat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang yang hebat? Ketika kita merasakan bagaimana kehancuran kita dan kita melihat ada tangan kuat yang mengangkat kita. Atau kita merasa bahwa hidup saya aman-aman aja, gak ada masalah karena Tuhan sayang sama saya. Kalau kau banyak masalah, berarti Tuhan sebenarnya gak suka sama kamu. Dibikin masalah melulu. Enggak tuh. Justru ketika kita aman-aman aja, mungkin kita gak kuat jantungnya kalau Tuhan kasih masalah. Ya, kalau Tuhan gak lulusin mata kuliah tertentu, saya bilang sama mahasiswa saya, ya kalau saya gak lulusin mata kuliah saya ke kamu, mungkin jantungmu anfal. Kau kabur dari kampus, gak kuliah lagi, habis gak lulus. Ya. Bisa begitu, dalam hidup kita juga kita sama. Ya, kadang-kadang kalau Tuhan kasih, kayaknya aman-aman aja, hati-hati. Tapi ketika Tuhan memberikan masalah-masalah itu, Dia terus akan menolong kita. Tidak pernah sendiri dalam hidup ini. Waktu itu gratis, tapi sangat berharga. Kamu tidak akan dapat memiliki, tapi dapat memanfaatkannya. Kamu tidak dapat menyimpannya, tapi kamu bisa menghabiskannya. Sekali kehilangan, kamu tidak akan mendapatkannya kembali. Harvey Mackey mengatakan ini. Dan setiap detik dalam hidup kita hanya berlangsung sekali seumur hidup. Nikmatilah harimu dan bersyukurlah. Inilah kata-kata yang terus mengingatkan kita. Tidak akan pernah terulang lagi. Kita gak akan pernah bisa turun lagi menjadi anak-anak. Kita adalah kita yang akan menua dan sebentar lagi juga akan pulang ke rumah Bapa. Itulah makna dalam hidup kita. Dan waktu akan terus berjalan, Bapak Ibu. Walaupun kita hanya diam. Waktu tidak akan pernah kembali. Meskipun kita menginginkannya kembali. Berapa banyak di antara kita kalau reuni, pasti mengenang masa lalu, benar gak? Masa SMA lompat dari tembok. Masa SMA lempar tas. Masa SMA ngerjain guru. Itu kan cerita kita kan? Kita cuma berangan-angan. Bisa gak balik lagi ke masa SMA? Walaupun kita pakai baju SMA. Gak bisa lah. Saya lihat kalau reuni teman-teman saya masih pakai baju SMA. Saya cuma bilang kalau saya reuni pakai baju SMA, ogah kagak ada ukurannya saya. gitu ya. Saya lihat teman-teman saya, semua lalu ceritanya adalah cerita masa lalu. Ih gila ya dulu kita waktu ngerjain guru, lo inget gak? Waktu kita lempar tas di tembok, karena saya sekolah di Salemba, sekolah negeri itu ya. Ingat gak waktu kita begini begitu, dan semuanya akan bicara itu. Waktu tidak akan pernah kembali, walaupun kita menginginkannya kembali. Gak bisa, ya waktu gak bisa kita tarik lagi. Gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya Bapak Ibu, sebelum semua waktu itu pergi. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Saya mengutip satu lagu terakhir untuk penutup. Satu lagu Jam Kehidupan. Ya, saya enggak putarkan karena durasinya 5 menit sekian ya. Nanti saya bisa dikodein sama Pak Netson ya. Jadi Jam Kehidupan ini kata-katanya aja saya kutip ya. Kata-katanya bilang begini, jam kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tidak seorang pun tahu bila waktunya. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekaranglah waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Jangan kau tunda untuk hari esok. Sekarang waktunya. Karena setiap saat mungkin saja jarum jam itu akan berhenti. Saya ulang. Karena setiap saat mungkin saja jarum jam itu akan berhenti. Inilah hidup kita. Hidup yang Tuhan anugerahkan. Tapi sekali waktu, tanpa ada seorang pun yang tahu, jarum jam hidup kita mungkin akan terhenti. Siapkah kita bertemu dengan Tuhan? Siapkah kita menjalani hari-hari kita dengan lebih hidup yang bernilai kepadanya? Kita tunduk kepala. Tuhan, kalau kami mau jujur dalam hidup kami, seringkali kami menganggap bahwa diri kami kuat, diri kami hebat dengan segala apa yang kami miliki. Tuhan, hikmat yang Engkau berikan kepada kami, seringkali kami lupakan. Menyadari bahwa hidup adalah anugerah Tuhan. Menyadari bahwa hari-hari hidup kami terbatas dan setiap saat jarum jam kehidupan kami akan berhenti. Ajar kami Tuhan, memiliki hati yang selalu berserah kepada Tuhan. Memiliki hati yang selalu bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, ketika kami mengevaluasi hidup kami, jujur seharusnya kami malu. Karena begitu banyak kegagalan yang kami lakukan. Tapi kami bersyukur, kami punya Tuhan yang masih memberi kami kesempatan sebelum kami pulang nanti. Ini kami Tuhan, di penghujung tahun 2014, kami mau mengevaluasi hidup kami, apa yang kami sudah kerjakan. Manusia tidak ada yang tahu, tidak ada mata yang melihat, tapi Tuhan tahu. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, Tuhan ada di situ. Ampuni kami Tuhan di dalam kegagalan-kegagalan kami. Tolong kami untuk menjadi pribadi yang mau bangkit. Pribadi yang menyadari bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah ketika kami memasuki tahun yang baru, kami melakukannya dengan lebih bertanggung jawab lagi kepada Tuhan. Karena di akhir kehidupan kami kelak, kami harus datang kepada Tuhan mempertanggungjawabkan hidup kami. Tolong kami, di dalam segala keterbatasan kami, biarlah belas kasihan-Mu yang memampukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, yang mau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Roh Kudus, yang tidak henti-hentinya mengingatkan kami ketika kami melakukan pelanggaran-pelanggaran kami. Di dalam nama Allah Tritunggal kami, kami menyerahkan hidup kami, kami menyerahkan masa depan kami. Kami menyerahkan segala hal yang akan kami hadapi di 2015 ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin.